Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijala kathira wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa berjumpa kembali di majelis yang mulia ini tanpa ada halangan apapun. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan untuk bisa menjalankan puasa Ramadan tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita kemudahan dan kesehatan untuk bisa menyelesaikan puasa Ramadan ini dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan abidin a'azakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahutaala. Qala rahmata'ala babun nahyi an sabbir riyah, bab larangan mencela atau menjelek-jelekan angin. An Ubay ibn Ka'b radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Ubay ibn Ka'b, semoga Allah meridainya, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, la tasubbur riha, janganlah kalian menjelek-jelekan atau mencela angin. Faida ra'aitum ma takrahun, jika kalian melihat sesuatu yang tidak kalian sukai tentang angin itu, faqulu, maka ucapkanlah, Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, sesungguhnya kami memohon kepadamu, min khairi hadhir rih, dari kebaikan angin ini, wa khairi ma fiha, dan kebaikan apa yang ada di dalamnya, wa khairi ma umirat bihi, dan kebaikan apa yang diperintahkan untuknya, wa na'udhu bika, dan aku berlindung kepadamu, min syarri hadhir rih, dari kejelekan angin ini, wa syarri ma fiha, dan kejelekan apa yang ada di dalamnya, wa syarri ma umirat bihi, dan kejelekan apa yang diperintahkan untuknya. Shahahahu At-Tirmidzi, hadis ini disahihkan oleh At-Tirmidzi. Nah, Hadis ini sahih. Dan disebutkan beberapa faedah berkaitan dengan masalah bab ini dan juga faedah-faedah yang lain dalam hadis. Yang pertama, faedahnya ialah tahrimu sabbirih, larangan atau haramnya mencela atau mencaci maki angin. Tahu angin ya? Angin itu ada yang sepoi-sepoi. Nah, coba kalau anginnya sepoi-sepoi, yang keluar ialah pujian. Wah, sepoi enak, nyaman. Anginnya sepoi-sepoi. Nah, tidak panas, tidak dingin, hangat. Nah, malam anginnya sepoi-sepoi itu enak. Nah, akan diungkapkan dalam sebuah hadis untuk menjelaskan keadaan suami yang baik. Sikapnya enggak panas, yo enggak dingin, hangat. Nah, nah. Ada yang berkata dari wanita-wanita yang disebutkan dalam hadis Ummu Zar'in atau Abu Zar'in, zauji qalailati tihama la khurun wala waqar wala makhafa wala sa'ama. Suamiku itu orangnya itu hangat seperti keadaan angin di malam hari di kota Tihama, enggak panas, enggak dingin, tidak menakutkan dan tidak membosankan. Jadi suami itu yang baik, anget, spoi-spoi gitu, enggak panas, enggak dingin, enggak menakutkan, enggak membosankan. Nah, jadi kalau ada angin yang seperti itu, biasanya keluar apa ini? Pujian. Tapi kalau anginnya kencang, ribut, sampai gentengnya ngelerek semua, nah, sengnya kabur semua, nah, pohonnya tumbang, macam-macam ya. Maka yang keluar biasanya apa ini? Celaan, cacian, ya. Nah, angin jahat itu, atau angin apa lagi, pokoknya disebutkan ya, gara-gara angin rumahku hancur. Oh, pokoknya dijelek-jelekkan. Nah, ini hukumnya apa? Haram, enggak boleh. La tasubbu arih, janganlah kalian menjelek-jelekkan atau mencaci maki angin. Kenapa? Enggak boleh dicaci maki, enggak boleh dijelek-jelekkan angin itu. Angin enggak salah kok. Nah, angin itu diperintah. Ya, yang memerintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Masa kita jelek-jelekkan Allah? Masa kita marah-marah sama Allah? Kan tidak, ya. Nah, sehingga kalau kita jelek-jelekkan angin, mencaci maki angin, sama saja kita mencaci maki yang mengirim dan memerintahkan apa ini? Angin, yakni Allah Subhanahu wa taala, sehingga hukumnya haram, enggak boleh. Ini terkait dengan masalah tauhid, ya. Orang yang bertauhid itu ikhwan abidina azakumullah selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengeluarkan pernyataan atau tidak melakukan perbuatan baik secara langsung atau tidak langsung yang menyakiti Allah, yang menjelek-jelekkan Allah. Ucapan cacian terhadap angin sama saja mencaci zat yang menciptakan angin dan yang memerintahkan angin, yakni Allah Subhanahu wa taala, sangat dijauhi oleh orang-orang yang bertauhid. Nah, dari sini berarti kita bisa melihat betapa banyaknya kaum muslimin yang awam, yang buta tentang masalah tauhid. Karena lisan mereka begitu mudahnya mengeluarkan kata-kata cacian, kata-kata celaan kepada angin yang mungkin merusak rumah mereka atau yang lain. Baik. Faedah yang kedua, istihbabu istimari doa al-madhkur fi hadzal hadis idza ra'a min ar-rahma yakrah. Disunahkan membaca doa seperti yang disebutkan dalam hadis ini ketika melihat ada angin yang tidak ia sukai. Angin yang tidak disukai itu anginnya kencang sekali. Apa, angin lesus, angin apa ini, puting beliung, atau angin apa ini, tornado. Oh ya, angin tornado, bukan anu ya, sepeda motor tornado. Angin tornado, nah, angin topan. Apalagi kalau yang nelayan-nelayan di tengah lautan itu ya, nah, angin seperti itu, wah sobat. Nah, tapi bahaya. Jangan dicaci, tapi disunahkan membaca doa Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi wa na'udhu bika min syarri hadhihi ar-rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Ya Allah, kami memohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan apa yang ada di dalamnya, dan kebaikan apa yang diperintahkan kepadanya. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan angin ini, dan kejelekan apa yang ada di dalamnya, dan kejelekan apa yang diperintahkan untuknya. Nah, ini termasuk bacaan doa yang adil ya. Yang pertama, dia enggak suka dengan angin yang semacam itu. Tapi dia tidak sampai mencaci atau menjelek-jelekkan angin, tapi kemudian minta pertolongan kepada Allah agar angin ini bisa barokah ya dan tidak membahayakan dirinya. Nah, jelas. Apalagi sekarang sejak awal Ramadan sampai sekarang ya, hujan deras disertai dengan angin yang kencang. Nah, saat itulah kita bisa mengamalkan hadis ini. Berdoa, dihafalkan. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhirih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bih wa na'udzubika min syarri hadhirih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Qala rahimahu ta'ala fihi masail. Dalam bab ini kita bisa mengetahui beberapa masalah. Al-ula an-nahyu an sabireh. Yang pertama, kita menjadi tahu ternyata mencaci maki angin itu dilarang. Athaniya, al-irsyadu ila al-qalamin nafi' idza ra'a al-insanu ma yakrah. Yang kedua, kita dibimbing untuk mengucapkan kalimat yang bermanfaat ketika melihat sesuatu yang tidak disukai. Jadi tidak langsung mencaci atau mencela, tapi menggunakan doa-doa kebaikan ya. Ats-tsalitsah, al-irsyadu ila annaha ma'murah. Dengan mempelajari bab ini kita bisa mengetahui masalah yang ketiga. Ternyata angin itu diperintah. Berarti ada yang memerintah. Nah, baik alur hembusannya kemana, nah, terus anginnya itu membawa kebaikan atau membawa bencana, itu semuanya telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, buktinya kalau ada angin topan itu enggak semuanya kena, tapi hanya lokasi-lokasi apa ini? tertentu, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwasanya angin itu memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau kencang hembusannya, mau sedang-sedang, atau mau enggak terasa, itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Arabiyah anha qad tu'mar bi khair wa qad tu'mar bi syarr. Dari bab ini bisa kita ambil faedah yang keempat, bahwa ternyata angin itu kadang diperintah untuk mendatangkan kebaikan, kadang diperintah oleh Allah untuk mendatangkan kejelekan kepada orang yang Allah kehendaki. Nah, kalau dalam kebaikan pasti spoi-spoi, barokah anginnya ya. Nah, sejuk, adem gitu. Kadang-kadang diperintah untuk membawa kejelekan. Nah, diutus untuk menghukum suatu kaum dengan angin. Ya. Kalau dalam Al-Quran itu ada istilah angin apa ini? Suar-suar. Nah, angin suar-suar ya, angin taupan yang keras ya, yang menyebabkan rumahnya hancur semua, yang menyebabkan meroboh dan mengenai orang-orang yang di bawahnya, bisa mati semua ya. Bahkan angin semacam itu bisa membuat kapal-kapal besar apa ini guling tenggelam. Nah, begitu. Barakallahu. Selanjutnya, qala rahmatullah babu qaulillahi ta'ala. Ini bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fath ayat 6. Ya dunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Mereka berprasangka tidak benar kepada Allah Subhanahu wa taala seperti prasangka orang-orang jahiliyah. Yaquluna hal lana minal amri min syai. Mereka berkata, apakah kita memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu? Qul innal amra kullahu lillah. Katakanlah semua urusan ini di tangan Allah. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Mereka sengaja menyembunyikan apa yang ada di dalam hati mereka dan tidak menampakkan kepada. Yaquluna law kana lana minal amri syai' ma qutilna hahuna. Mereka mengatakan kalau kami bisa mengurus sesuatu pasti kita tidak akan dibunuh di sini. Qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila mabajihim. Katakan kepada mereka, seandainya kalian tetap tinggal di rumah kalian, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan mati akan menjemput orang itu di tempat tidurnya sendiri. Waliyabtali Allahu ma fi sudurikum. Allah menguji keimanan yang ada dalam dada kalian. Wal yumahhisu ma fi qulubikum, dan Allah Subhanahu wa taala akan membongkar apa yang ada di hati kalian. Wallahu alimun bidzatis sudur, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui isi hati seseorang. Nah, di dalam ayat surat pertama ini bukan Al-Fath ya, surat Ali Imran ayat 154. Mohon maaf. Surat Ali Imran ayat 154. Yang Al-Fath berikutnya. Di dalam ayat ini, yukhanabudin azakumullah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, larangan husnudzan, larangan apa ini? Suudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. larangan su'udan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita enggak boleh berprasangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh punya pikiran-pikiran jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti faedah yang kedua, wajib untuk husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga, orang-orang munafik, mereka memiliki su'udzon yang besar kepada Allah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Nah, ayat ini menggambarkan bahwa orang-orang munafik pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka memiliki su'udzon yang tinggi kepada Allah. Ketika Allah memerintahkan kaum muslimin untuk berjihad melawan orang-orang kafir, itu orang-orang munafik su'udzon kepada Allah. Nah, apa su'udzon mereka? Mereka su'udzon bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya pasti kalah dalam perang, karena diperintah tidak pada tempatnya, tidak pada waktunya, tidak melihat kuantitasnya. Senjata pas-pasan, prajurit gak banyak, cuaca sangat panas, nah, musuh banyak, senjata lengkap, tapi diperintah oleh Allah untuk berjihad fisabilillah, pasti kalah, pasti banyak yang mati. Nah, itu orang-orang munafik sudah apa ini? Su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Allah mengendaki kekalahan dengan diperintahkannya jihad fisabilillah. Ya. Seolah-olah Allah ingin menghancurkan Rasulullah dan kaum muslimin yang berperang bersama beliau. Nah, jadi orang-orang munafik memiliki su'udzon yang tinggi, memiliki apa ini? Su'udzon yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Kemudian faedah berikutnya, orang-orang munafik mereka melakukan penggembosan kepada kaum muslimin yang berangkat jihad fisabilillah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah enggak mau perang, tidak membantu orang yang perang, orang munafik itu malah melakukan apa ini? Penggembosan kepada kaum muslimin yang ikut perang bersama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa penggembosannya? Nih, orang munafik itu berani berkata di hadapan para sahabat yang mau perang, kalau kalian di sini gak akan mati, kalau berangkat pasti mati. Itu. Kalian sedikit, musuh kalian banyak. Senjata kalian pas-pasan, musuh kalian lengkap. Kalau kalian berangkat pasti mati, kalau kalian gak berangkat tidak akan mati. Itu bunyi penggembosan yang dilakukan oleh orang-orang munafik di zaman Nabi SAW. Mereka terang-terangan mengatakan demikian di hadapan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka turunlah ayat ini untuk membongkar kedok orang-orang munafik itu, dan jangan mengikuti mereka dan Allah mengetahui isi hati mereka. Dalam ayat ini kemudian Allah menyatakan, katakan kepada orang-orang munafik, kalian gak usah keluar dari rumah, gak usah ikut perang. Nah, nanti kalau ada yang mati, ya memang stoknya yang mati, karena kematian itu akan mendatangi siapapun, sekalipun dia bersembunyi di dalam apa ini, rumahnya. Kematian itu tidak dipercepat dengan jihad fisabilillah, juga tidak bisa ditunda dengan meninggalkan jihad fisabilillah. Waktunya mati ya, mati. Bahkan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, siapakah orang-orang munafik itu? Lisannya dengan apa yang ada di hati mereka itu masih lebih besar yang ada di hati mereka, berupa kebencian kepada apa ini? Islam dan kaum muslimin. Di lisan mereka ngebosi, ya kan? Hati mereka itu lebih besar kebenciannya terhadap Islam dan kaum muslimin. Itu orang munafik sejak dulu hingga kini. Jadi kalau kita di zaman kita sekarang ini mendengar atau melihat ada orang yang mengaku muslim kemudian tidak senang dengan kemenangan yang didapatkan oleh kaum muslimin, bahkan mereka itu seolah-olah membela orang-orang kafir, bahkan mereka itu menunjukkan kebencian kepada kaum muslimin dengan kata-katanya, maka itu adalah orang munafik. Ketahuilah, yang ada di hati mereka itu lebih besar berupa kebencian terhadap Islam dan kaum muslim. Cuma mereka enggak berani mengatakan aku murtad, enggak berani. Nah, paham ya? Jadi orang munafik seperti itu. Maka di sini bisa kita ambil faedah yang lain. Al munafikuna asyaddu khataran 'alal muslimin minal kuffar. Orang-orang munafik itu lebih berbahaya bagi kaum muslimin daripada orang yang jelas-jelas apa ini? Kafirnya. Sekarang kafir, ya. Nah, kita gak terlalu banyak mencari informasi. Lu kafir, ya maklum memang orang kafir seperti itu. Tapi kalau yang melakukannya itu ialah mengaku muslim, nah ini yang bikin kita apa ini? Kerepotan, bikin fitnah. Nah, contohnya misalkan ada orang kafir menistakan agama Islam, mengejek-ngejek atau menjelekkan agama Islam, maka kita apain? Anggap ya wajar lah orang kafir, ya kan? Orang kafir memang kafir, gak suka sama apa ini? Islam, biasa. Sejak dulu hingga kini orang kafir itu memang benci dengan apa ini? Islam. Gak ada yang senang dengan Islam. Kalau ada yang bilang, wah banyak orang kafir yang senang dengan Islam, bohong. Seandainya orang kafir itu senang dengan Islam, mereka pasti masuk Islam. Karena bencilah, mereka gak mau masuk Islam. Tapi yang sangat membuat kita geleng-geleng kepala adalah ada orang yang mengatasnamakan diri sebagai seorang muslim kemudian dengan lantangnya meremehkan ajaran Islam, mengejek-ngejek kaum muslimin atau menistakan agama Islam. Bahkan mengatakan apa yang dilakukannya itu adalah dalam rangka menjaga Islam, dalam rangka memerangi kaum radikal, kaum ekstremis, ya. Fitnah. Kaum muslimin jadi apa ini? Terpengaruh. Yang mengajak kepada kemurnian Islam dikatakan radikal. Yang mengobok-ngobok ajaran Islam, mengecek-ngecek ajaran Islam dikatakan apa ini? Modern. Ya. Nah, pemikirannya modern, bukan pemikiran apa ini tradisional. Tapi itulah sebabnya orang munafik itu lebih berbahaya bagi kaum muslimin daripada orang kafir yang asli. Kemudian dalam ayat ini juga kita bisa mengambil faedah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruh yang dilakukan oleh hambanya, termasuk apa yang disimpan dalam hati mereka. Wallahu alimun bidzati sudur, sesungguhnya Allah Maha mengetahui isi hati seseorang. Nah, dia enggak mengeluarkan pernyataan, dikiranya orang itu orang baik. Kita enggak tahu karena dia tidak mengeluarkan apa ini, pernyataan, diam-diam saja. Tapi Allah tahu itu adalah orang munafik, itu ialah orang-orang yang membahayakan Islam kaum muslimin, karena Allah tahu isi hati mereka. Nah, jadi yang mengetahui isi hati manusia itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya surat Al-Fath ayat 6. Adzannina billahi. Nah, ini sebelumnya ada ayat 6. Kelengkapannya wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat. Allah akan menghukum orang-orang munafik, baik yang laki-lakinya maupun munafik wanitanya. Wal musyrikina wal musyrikat, dan juga akan mengadab orang-orang musyrik, baik yang laki-laki maupun yang wanita. Adzannina billahi dzannasau, yang telah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan don yang jelek. Alaihim da'iratus saw, mereka itu layak mendapatkan adab yang menghancurkan. Wa ghadiballahu alaihim, Allah murka dan marah kepada mereka. Wa la'anahum, Allah melaknat mereka. Wa a'adda lahum jahannam, dan Allah menyiapkan untuk mereka neraka jahannam. Wasa'at masira, dan neraka jahanam itu sejelek-jelek tempat kembali. Barakofik. Dalam ayat ini ikhwanabidina azakumullah, kita bisa mengambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, yang memiliki sikap suudan kepada Allah adalah orang-orang munafik dan orang-orang musyrik, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi di antara tanda kemunafikan dan tanda kesyirikan adalah suudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keterkaitan ayat ini dengan tauhid. Orang itu kalau tauhidnya baik, maka selalu apa ini? Khusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Tapi kalau orang itu tauhidnya rusak, entah karena penyakit kemunafikan atau penyakit kesyirikan, maka dia cirinya adalah suka suudzon, yakni berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, balasan orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah sebagai berikut. Yang pertama ialah al-adab fil akhirah, mendapatkan azab atau hukuman di akhirat. Yang kedua, alaihim da'iratus sau, mereka mendapatkan adab yang terus mengelilingi mereka. Yang pertama kan dihukum, nah, yang kedua ini lebih tegas lagi, adabnya tadi itu terus menerus mengelilingi mereka, mereka gak bisa keluar dari adab itu. Nah, terus diadab mengelilingi mereka, gak bisa kabur, gak bisa menyelamatkan diri dari adab. Yang ketiga, yang ketiga, wa ghadiballahu alaihim, Allah subhanahu wa ta'ala marah kepada mereka. Jadi gak sekedar diazab, tapi azabnya mengelilingi mereka. Gak sekedar mengelilingi mereka, tapi apa ini? Allah marah kepada mereka. Dan yang keempat, wa la'anahum, mereka dilaknat oleh Allah. Nah, dicaci maki, dilaknat sambil menikmati adab. Kemudian yang kelima, mereka kekal di dalam neraka jahanam. Wasaat masira, neraka jahanam itu sejelek-jelek tempat kembali. Barakallahu. Jadi bukan main-main hukuman seudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah diazab, azabnya terus mengelilingi, gak bisa dilepas. Sudah demikian dimarah-marahi sama Allah, kemudian dilaknat oleh Allah. Sudah demikian harus kekal di dalam neraka jahannam untuk selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Taib. Kemudian faedah berikutnya, dalam ayat ini berarti kita menetapkan sifat ghadab untuk Allah Azza wa Jalla. Allah itu memiliki sifat marah, dan marahnya Allah itu tak puji, dan marahnya Allah itu tidak sama dengan marahnya makhluk. Nah, namanya sama, itu marah, tapi hakikatnya berbeda, karena satunya khalik, satunya makhluk. Jelas beda antara khalik dan makhluk. Faedah berikutnya, menetapkan adanya neraka, karena disebutkan di sini dengan fi'il madhi, wa'adda lahum jahannam, Allah telah menyiapkan untuk mereka neraka jahannam. Berarti neraka itu sudah apa ini? Sudah ada, sudah disiapkan. Belum apa namanya, tidak dibentuk nanti setelah hari kiamat, tidak. Hari kiamat neraka tidak rusak, ya. Neraka sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelumnya. Naam. Dan sekarang sudah ada dan telah disiapkan untuk mereka yang layak masuk ke dalamnya. Kemudian faedah berikutnya, boleh melaknat orang kafir secara umum. Yang enggak boleh itu melaknat orang kafir secara apa ini? Khusus nama-namanya begitu, ya. Tapi kalau secara umum boleh. Kenapa? Karena kalau secara umum memang kekafiran itu harus dilaknat. Kenapa enggak boleh secara individu dilaknat? Karena bisa jadi Allah memberi hidayah orang itu sebelum mati sehingga dia masuk Islam. Kalau dilaknat terus berarti menunjukkan dia tidak akan dapat apa ini? Hidayah. Padahal bisa jadi Allah memberi hidayah kepada orang itu. Sehingga enggak boleh kita melaknat orang kafir secara per orang. Kalau melaknat orang kafir secara umum boleh, karena keumuman kekafiran mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Qala rahmat ta'ala, qala Ibn Qayyim fil ayat al-awla, berkata Ibn Qayyim al-Jauziyah tentang ayat yang pertama, ini surat Ali Imran ayat 154. Fussira hadha dhan bi annahu subhanahu la yansuru rasulahu wa anna amrahu sayyid mahillu. Su'udun dalam ayat ini, kata Ibn Qayyim, ialah mereka mengira Allah tidak akan memenangkan rasulnya dan perintah Allah untuk jihad itu sia-sia saja. Jadi bentuk su'udzon kepada Allah dalam ayat ini ialah mereka mengira bahwa Allah tidak akan memenangkan rasulnya dan perintah untuk jihad itu sia-sia, nggak akan bisa mendapatkan kemenangan. Ini sudah su'udzon ya, belum sudah su'udzon, belum nyoba perang tapi sudah su'udzon. Wa fusya bi anna ma asabahum lam yakun bi qadarillah wa hikmati. Su'udzon juga bisa ditafsirkan bahwa apa saja musibah yang menimpa mereka itu tidak ada kaitannya dengan takdir Allah dan hikmah dari Allah. Jadi orang munafik su'udzonnya bahwa kalau mereka mendapatkan musibah itu murni karena kelalaian mereka, tidak ada kaitannya dengan takdir Allah atau hikmah dari Allah. Itu sudah su'udzon kepada Allah. Wa fusya bi ingkaril hikmah wa ingkaril qadar wa ingkari yutimma amru rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ayyidhirahu ala dini kullih. Kesimpulannya, su'udzonnya orang munafik itu ialah yang pertama mengingkari hikmah, yang kedua mengingkari takdir, yang ketiga mengingkari bahwa Allah Ta'ala akan memenangkan rasulnya dan memenangkan agama Islam atas seluruh agama. Wa hadha wa dhannussu atau dhannussau alladhi dhannal munafiqun wal musyrikuna fi suratil fatah. Prasangka yang jelek inilah prasangka yang diucapkan oleh orang-orang munafik dan orang-orang musyrik dalam surat Al-Fatah berikutnya. Wa inna ma kana hadha dhannus sau li'anna dhanna ghayra ma yaliku bi subhanahu wa ma yaliku bi hikmatihi wa hamdihi wa wa'dihi as-sadiq. Disebut prasangka jelek karena prasangka yang mereka ucapkan itu tidak layak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga tidak layak ditujukan pada hikmahnya Allah atau pujian Allah atau janji Allah yang benar. Na'am, barakallahu'alaikum. Qala rahmat ta'ala fihi masail. Berkata Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahmat ta'ala, di dalam bab ini kita bisa mengambil beberapa permasalahan. Al-ula tafsir ayati Ali Imran. Yang pertama, kita mengetahui tentang penjelasan tafsir ayat Ali Imran, yakni orang-orang munafik itu berburuk sangka kepada Allah bahwa Allah tidak akan memberi kemenangan kepada Rasul dan para sahabatnya, bahwa perintah jihadnya itu sia-sia, bahwa apa yang mereka dapatkan berupa musibah itu tidak ada kaitannya dengan takdir Allah atau hikmah dari Allah. Athaniyah tafsir ayatil fathi. Yang kedua, kita bisa mengetahui tafsir dari ayat surat Al-Fatah, yakni orang-orang yang berburuk sangka kepada Allah itu ada dua golongan, yakni orang-orang munafik dan orang-orang apa ini? Musyrik. Atsalisah, al-ikhbar bi anna dhalika anwa la tuhsar. Yang ketiga, menjelaskan bahwasanya prasangka yang jelek itu banyak macamnya, tidak terbatas. Jadi prasangka yang jelek kepada Allah itu tidak sebatas yang disampaikan oleh orang munafik atau orang musyrik tadi. semua prasangka jelek yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala masuk dalam larangan ini. Tidak terbatas pada apa yang dilakukan oleh orang munafik dan orang musyrik tempo dulu. A'abi'ah annahu la yaslamu min dhalika illa man arafa al-asma' wa sifat wa arafa nafsahu. Kita bisa mengetahui bahwa tidak ada yang selamat dari perbuatan su'udan kepada Allah kecuali orang yang mengenal nama-nama dan sifat Allah dan mengenal siapa dirinya. Jadi kalau tahu nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, pasti khusnudun kepada Allah. Kalau dia tahu siapa dia sebenarnya, dirinya yang lemah, yang dhaif, maka dia akan khusnudun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi keterkaitan bab ini dengan tauhid, orang yang bagus tauhidnya akan khusnudun kepada Allah. Orang yang jelek tauhidnya akan su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Farqif. Selanjutnya, qala Syaikhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahutaala. Babu ma jaa fi munkiril qadar. Bab apa yang datang tentang orang-orang yang mengingkari takdir. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma walladhi nafsu Ibni Umar biyadi law kana li ahadihim mithlu khudin dhahaba thumma anfaqahu fi sabilillah ma qabilahu wa minhu hatta yu'mina bil qadar. Berkata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, demi zat yang jiwa Ibnu Umar ada di tangannya, seandainya salah seorang dari mereka yang mengingkari takdir berinfak emas sebesar gunung Uhud yang diserahkan fisabilillah, Allah tidak akan mau menerima infak mereka sampai mereka mau beriman dengan apa ini? Takdir. Tsumma stadalla biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri, rawahu Muslim. Kemudian Ibnu Umar berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beriman itu ialah engkau mengimani Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau mengimani takdir yang baik atau yang jelek. Barakofiku. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Umar dan hadis yang beliau bawakan, di sini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, rukun iman itu ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, kepada malaikat. Yang ketiga, kepada kitab. Yang keempat, kepada para rasul. Yang kelima, kepada hari akhir. Yang keenam, beriman kepada takdir yang baik atau yang jelek. Faedah yang kedua, mengingkari salah satu rukun iman berarti mengingkari semua rukun iman dan orang itu kafir. Salah satu rukun iman diingkari sama saja dengan mengingkari semua rukun iman dan orang itu dianggap kafir, tidak diterima amal kebaikannya. Itulah sebabnya Ibnu Umar memberi contoh, ada orang yang tidak mengimani takdir, berarti tidak mengimani rukun iman yang keberapa? Yang keenam. Dia infak emas sebesar gunung Uhud, dikasihkan semuanya. Fisabilillah. Itulah. Ma qabilahu wa hum minhu hatta yu'mina bil qadar. Allah tidak akan menerima infaknya sampai dia beriman kepada apa ini? Takdir. Tahu harga emas? Mahal apa murah? Mahal ya. Emas murni yang bagus, emas Malaysia atau emas Timur Tengah ya. Satu gramnya yang 24 karat itu ya. Nah, 550 atau lebih ya. Nah, nah, kalau besarnya sak Gunung Uhud itu berapa gram? Hah? Ya. Satu batu saja kalau emas itu sudah emas harganya ya. Nah, luar biasa. Nah, kalau emasnya itu besar Gunung Uhud itu bisa membeli negara. Membeli apa ini? Negara dan isinya. Ya kan? Itu kalau seandainya diinfakkan semuanya fisabilillah, Allah tidak menerima infaknya. Kenapa? Kafir. Dia tidak beriman dengan apa ini? Takdir. Itu contoh. Jika ada orang kafir, nah, berbuat baik, membantu kaum muslimin yang kena musibah atau yang lain ya, dengan bantuan yang banyak, Allah tidak menerima. Kenapa? Karena masih kafir. Nah, jangan tertipu. Kalau ada orang terkenal kafir ya, tapi dia kalau bantu banyak ya, dipuji-puji, dielu-elukan ya, padahal kafir, enggak diterima oleh Allah ya, tidak diterima oleh Allah. Jadi harus dipahami baik-baik pentingnya tauhid. Ada di sini orang yang bertauhid mengimani apa ini? Takdir. Orang yang kurang bagus tauhidnya apa ini? Mengingkari takdir. Faedah berikutnya, kebaikan dan kejelekan semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak boleh menisbahkan kejelekan kepada Allah. Ini penting. Kebaikan dan kejelekan semuanya telah ditakdirkan oleh Allah, tetapi tidak boleh menisbahkan kejelekan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa begitu? Bagi Allah itu baik, bagi manusia itu apa? Jelek. Contoh sakit. Sakit itu takdir yang enak apa yang enggak enak? Hah? Senang sakit apa enggak? Enggak ada yang senang sakit kan. Namanya takdir yang jelek. Tapi bagi Allah itu baik. Karena dengan sakit itu kalau kalian sabar dapat pahala banyak dari Allah. Tapi bagi manusia itu ialah takdir yang jelek. Kenapa? Sakit itu gak ada semua ya, pahit rasanya. Nah, ambil waktunya buka puasa, nah hidangannya sudah kebul-kebul gini, nah pahit mulutnya sehingga gak ada rasanya semuanya, gak selera. Kenapa? Sakit. Bagi manusia gak enak. Bagi manusia itu jelek. Tapi bagi Allah baik. Oleh sebab itulah tidak boleh menisbahkan apa ini? Kejelekan kepada Allah. Tapi kita mengimani yang baik atau yang jelek itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Yang ketiga. Boleh bersumpah untuk menguatkan suatu pernyataan walaupun tidak diminta. Sebagaimana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau bersumpah untuk menyatakan sebuah pernyataan. Walladhi nafsu Ibni Umar biyadi, demi zat yang jiwa Ibnu Umar ada di tangannya. Itu sumpah dengan nama Allah ya, dilakukan oleh Ibnu Umar. Padahal beliau tidak diminta untuk sumpah, beliau lakukan untuk menguatkan apa ya? Pernyataan. Itu boleh. Baik. berapa menit ada ini? Maghrib kurang berapa menit? Kurang 7 menit. Tidak butuh persiapan? Nah, barakikum ya. Taib, untuk kelanjutannya kita sampaikan pada acara berikutnya saja insyaallah. Nah, karena nanggung kalau kita bahas ternyata adzan sudah enggak konsen ya, putus. Nah, taib, sehingga hadis dari Abu Ubadah bin Shamit insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Yassallahu ma'ana. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.